Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Sarah Sa'ad Ats-Tsauri hafizallahu ta'ala untuk Usul Sunnah karya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada pokok bahasan di halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Syekh Abu Abdullah Yahya Ibn Abil Hasan Ibn Banna qal akhbarana walidi Abu Ali Al-Hasan Ibn Ahmad Ibn Abi Abdullah Ibn Al-Banna qal akhbarana Abul Husain Ali Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn mungkin bacanya Bishran al mungkin bacanya Mu'addil. Qala akhbarana Uthman ibn Ahmad ibn Samak. Qala hadisana Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdul Wahab ibn Abil Ambar kira'atan alaihi min kitabihi. Membacakan di hadapan beliau dari buku beliau di bulan Rabiul Awal tahun 293. Qala hadisana Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Munqari al-Basri. Bi mungkin bacanya baitu Tanis atau yang lain qal hadasani Abdus Ibn Malik Al-Attar qal sami'tu kata Abdus Ibn Malik Al-Attar aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal radallahu anhu yaqul. Maka Imam Ahmad rahimallahu ta'ala mengatakan usulus sunnati indana atamassuku bimakana alihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara landasan pokok as-sunnah akidah yang benar menurut kami adalah memegangi erat-erat makana alihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi agamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sarahnya. Usul sunnah indana, usul jamak dari aslin yang dimaksud dengan aslun dalam bahasa Arab artinya pondasi yang menjadi dasar bagi yang lain. Aslus syajarah artinya asasnya pohon. Aslul insan ya, maknanya adalah bapak dan kakek ya, dan seterusnya ke atas yang merupakan asas landasan untuk adanya anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan asal di sini adalah qawaid kuliyah, kaidah pokok. Karena asal itu marotan terkadang yutlak digunakan dalam pengertian dalil. Contohnya al-aslu fi wujubi siyami Ramadan al-kitab as-sunnah. Asal tentang wajibnya puasa Ramadan adalah al-kitab as-sunnah, artinya dalil. Wa marotan dan terkadang yutlak digunakan kata-kata asal dan maknanya adalah qawaid kulliyah, kaidah yang bersifat menyeluruh. Kemudian tentang makna sunnah. Sunnah dalam bahasa Arab artinya tariqah, jalan. Contohnya perkataan seorang penyair. Wala tajza'anna siratan anta sirtaha fa'awwalu radin sunnatan man yasiruha. Janganlah engkau berkeluh kesah dengan satu perjalanan antasirtah yang engkau tempuh. Maka orang yang pertama kali ridha dengan satu sunnah adalah man yasiruha, orang yang menempuhnya. Dan kata-kata sunnah tutlak digunakan wa yuradu biha dan yang diinginkan dengannya ma'anin muta'adidah, sejumlah makna bikhtilafil funun yang itu berbeda-beda dengan perbedaan keilmuannya. Maka tutlak, maka digunakanlah istilah sunnah dan yang yuradu biha dan makna yang diinginkan adalah ma'uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dikutip dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perbuatan, ucapan dan sikap diam, sikap mendiamkan. Maka sunnah dalam pengertian ini tuqabil kebalikan dari Al-Qur'an dan ijma'. Wa hadza wa istilahu ulama'il usul, dan ini adalah istilah para ulama usul fikih. Kemudian yang kedua, wa maratan, dan terkadang tutlak digunakan kata-kata sunnah, dan yang dimaksudkan adalah manukila, apa yang dinukil, semua yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, sikap mendiamkan, sifat fisik dan akhlak. Dan ini sunnah dalam mustalah, dalam pengertian yang dipakai oleh ulama'ul hadis. Kemudian yang ketiga, wa maratan, dan terkadang tutlaku sunnatu, istilah sunnah digunakan, wa yuradu biha, dan yang dimaksudkan adalah mandub, hal yang dianjurkan. Alladhi talaba syari'u fi'lahu, yaitu satu perbuatan yang pemilik syariat talaba fi'lahu, memerintahkan untuk supaya hal tersebut dikerjakan. Talaban, permintaan yang tidak tegas, semacam sunnah rawatib. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, wa maratan, dan terkadang yutlak digunakan kata-kata sunnah fi muqabalatil bid'ati, sebagai kebalikan bid'ah. Contohnya ahlu sunnah kebalikan dari ahlul ahwa'i wal bid'ai. Ya, dan ahlul ahwa' itu sama dengan ahlul bid'ai. Ya, contoh yang lain ungkapannya, hadza talaqun sunni, dalam bab pernikahan ini talak sunni dan ini talak bid'ai. Nah, sunnah dalam konteks ini maknanya adalah at-tariqah al-ma'hudah, adalah jalan yang dikenal dalam syariat. Lain halnya dengan bid'ah, maka dia adalah at-ta'abudulillah, menghambakan diri kepada Allah dengan jalan yang tidak ma'thuratin, ya, dikutip atau ya, bersumber dari syariat. Dan kata-kata sunnah dalam perkataan Imam Ahmad di sini, yuridu, yang diinginkan oleh Imam Ahmad dengan kata-kata sunnah adalah al-istilah al-akhir, istilah yang terakhir, yang keempat, yang merupakan kebalikan dari bid'ah. Faka'annahu qal, maka seakan-akan Imam Ahmad mau mengatakan, kaedah-kaedah kuliah dalam masalah i'tiqad, dalam masalah akidah, adalah sebagai berikut. Maka mu'allif, yaitu Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, di sini menyebutkan sebuah kaedah penting, yaitu memegangi erat-erat maka na'alihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model beragamanya Rasulullah sallallahu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meneladani mereka. Maka kaidah ini memuat adadan minal umuri, sejumlah hal. Yang pertama, kita menjaga baik-baik kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa manzilatahum, dan kedudukan mereka, dan meyakini keistimewaan mereka. Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, anna sahabata kullahum udulun, lengkapnya anna sahabata kullahum udulun wa laysu bima'sumin. Semua para sahabat adalah orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang bertakwa, namun mereka bukanlah orang yang terbebas, bersih dari kesalahan. Dan yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang melihat Nabi SAW dalam keadaan, saat melihat Nabi dalam kondisi beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan beriman. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama ngasih tambahan qaid, ngasih tambahan kriteria, lazamahu muddatan, membersamai Nabi selama beberapa waktu lamanya. Dan ini adalah perbedaan usuli, perbedaan para ulama usul fikih ma'ruf yang dikenal. Maka ada sahabat dalam istilah ilmu usul fikih itu beda dengan sahabat di istilah yang lainnya. Di ilmu usul fikih ada istilah qaulus sahabi. Di antara dalil yang diperselisihkan adalah ucapan dan madhab sahabat. Nah, apa yang dimaksud dengan sahabat dalam kalimat tersebut? Maka yang dimaksudkan adalah orang yang tidak hanya bertemu dengan Nabi namun membersamai Nabi. Maka ulama usul fikih menambahkan kait kriteria untuk disebut sahabat membersamai Nabi selama beberapa waktu lamanya. Nah, kait ini atau kriteria ini tidak dipakai di dan tidak ada di bab ilmu yang lain. Dan sebagian ulama mengatakan tentang definisi sahabat, dia adalah man laqiya an-nabiyya, orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah suhbah persahabatan dengan Nabi di persahabatan dalam konteks ini, yaitu bersahabat dengan Nabi, itu terbatas pada perjumpaan? Jawabannya, banyak ulama mengatakan bahasanya yang terbaik adalah kita katakan untuk definisi sahabat orang yang berjumpa dengan Nabi, supaya termasuk dalam hal ini orang yang buta. Itu alasannya. Lalu apa alasan yang mendefinisikan dengan man ro'a nabiyya, siapa yang melihat Nabi? Ini maka ada dua definisi, man ro'a dan man laqiya. Nah, yang mendefinisikan dengan man ro'a itu punya hujjah. Wa man athbata, dan siapa yang menetapkan dan menggunakan kata-kata ru'yah, siapa yang melihat Nabi, intalaqa, dia berangkat dari hadis, min hadisin fi sahihi, dalam satu hadis yang sahih, bahasanya sekelompok dari umat ini akan berperang dan dikatakan kepada mereka, hal fikum man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang pernah melihat Nabi? Dalam lafaz yang lain, hal fikum man sahiban nabiyya, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bersahabat dengan Nabi? Maka para ulama atau sebagian ulama kemudian mengatakan dua redaksi ini, tadi man ra, hal fikum man ra'an nabiyya, sama hal fikum man sahiban nabiyya, dua kata ini atau dua redaksi ini menunjukkan atau fadalla hada, maka hal ini menunjukkan ala taradu fil lafdaini, bahasanya dua kata di atas, ra'a dan laqiya, itu sinonim. Nah, kemudian tadi kaidah dalam akidah yang benar adalah memegangi semua yang dipegangi oleh Rasulullah, oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali Azab Rasulullah, tentu yang paling pokok termasuk dalam kata maka Ali Azab Rasulullah adalah ijma. Karena sesuatu yang disepakati oleh para sahabat itu pasti dia makan alaihi ashabu Rasulillah. Oleh karena itu poin yang ketiga, ijma' para sahabat dan kesepakatan mereka adalah hujah syar'i. Wajib bagi orang-orang yang beriman untuk mengamalkannya dan meyakini kehujahannya. Waqad ja'atin nususu bidzalika, dan terdapat sejumlah dalil yang menunjukkan hal itu. Bahasanya para sahabat atau kemudian ijma' sahabat itu hujah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang terdahulu dan yang pertama kali dari kalangan muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Telah Allah siapkan untuk mereka jannatin, surga yang mengalir di bawahnya al-anhar, sejumlah sungai. Khalidina fiha abada, mereka tinggal dalam surga tersebut selamanya. Maka Allah Jalla wa'ala menyanjung orang-orang yang mengikuti para sahabat. Dan mengikuti para sahabat yang paling pokok adalah mengikuti kesepakatan para sahabat. Dan para sahabat, tentang para sahabat terdapat sejumlah nas, sejumlah teks-teks syariat yang berisi sanjungan untuk para sahabat. Semisal firman Allah Ta'ala di surat Al-Fath, sungguh Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman ya, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Fath, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, itu keras dengan orang-orang kafir dan penyayang bainahum di antara sesama mereka. Kemudian ijma' sahabat itu qad yakunu boleh jadi adalah ijma' qauli. Ijma' berupa perkataan. Maksudnya mereka mengatakan satu hal, tentang satu hal mereka sampaikan bihukmin satu hukum. Semua mereka mengatakan demikian. Ya, mereka mengomentari satu hal dengan hukum yang sama. Maka pada saat itu na'khudu bima takallamu bihi, maka kita ambil dan kita pegangi apa yang mereka katakan. Kemudian yang kedua, boleh jadi ijma' fi'li, ijma' berupa perbuatan. Karena mereka sepakat untuk melakukan satu hal. Yang ketiga, ijma' sukuti. Sebagian sahabat mengatakan satu hal, yang lain wa yaskutul baqiyatu, sedangkan yang lain cuma diam saja, padahal perkataan sahabat tersebut populer dan tersebar di mana-mana. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya kebenaran labuda haruslah dan pastilah zahiran jelas di tengah-tengah umat. Maka jika tersebar perkataan sebagian sahabat dan sahabat yang lain tidak mengingkari dan tidak menyalahkannya, maka perkataan yang tersebar tersebut adalah hujah, bahkan ijma' yang wajib diamalkan. Wahadil qawaidu, dan kaedah-kaedah berkenaan dengan para sahabat ini diselisih oleh banyak ahli bid'ah. Sekelompok dari ahli bid'ah berpandangan untuk mencela para sahabat, wa takallama fihi, takallama fihi artinya juga mencela. Sekelompok yang lainnya mencela para sahabat dan mengecualikan sejumlah sahabat. Ala adati ashabil yadi, non sahabat yang terkecualikan itu cuma sebanyak jari tangan. Wa tawaif ukhra, kelompok yang ketiga memberikan pembatasan, memberikan kriteria dengan mengatakan kami bedakan sahabat yang masuk Islam sebelum Fath, mungkin Fathul Mekah, dan yang masuk Islam setelahnya. Atau mereka kecualikan orang yang terlibat peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah radallahu anhuma atau semacam itu. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, para sahabat seluruhnya menurut ahlu sunnah adalah orang-orang yang bertakwa dan mulia. Li umumin nusus, karena nas atau dalil dalam masalah ini bersifat umum. Ya, dalil-dalil yang waridah berkenaan dengan keutamaan para sahabat bersifat umum. Adapun sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Makkah, maka Allah telah menyanjung mereka secara khusus. Sebagaimana di surat Al-Hadid. Ini yang kedua, karena nas juga mencakup mereka. Karena Allah tidak, karena nasnya bersifat umum. Ini sanggahan dari pensyarah untuk orang yang membedakan antara sahabat sebelum yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah dan setelahnya. Maka beliau sanggah dengan dua sanggahan. Yang pertama, ada dalil khusus memuji para sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Makkah. Kemudian yang kedua, dalil-dalil tentang keutamaan para sahabat itu bersifat umum. Mencakup mereka, para sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Makkah. Jadi catatan kaki, disampaikan dalil atau nas khusus memuji para sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Mekah adalah surat Al-Hujurat. Oh, kok Hujurat? Salah ini. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minalladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa qulu wa'adallahu al-husna. Tidaklah sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum fatah. Ini. Waqatala dan berperang sebelum fatah. Mereka itu lebih besar derajatnya dibandingkan orang-orang yang berinfak setelah fatah dan berperang setelah fatah. Waqula wa'adallahu husna, namun semuanya Allah janjikan untuk mereka surga. Bukan surat Al-Hujurat, namun surat Al-Hadid. Ini surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Saya bacakan maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Tidaklah sama di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah karena mencari ridha Allah sebelum Fathul Mekah dan memerangi orang kafir dalam rangka menolong Islam. Tidaklah sama dengan orang yang berinfak setelah Fathul Mekah dan memerangi orang-orang kafir. Mereka orang-orang yang berinfak sebelum Fathul Mekah dan berperang di jalan Allah sebelum Fathul Mekah itu lebih besar kedudukannya di sisi Allah dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah setelah Fathul Mekah dan memerangi orang-orang kafir. Dan sungguh Allah telah menjanjikan untuk dua kelompok ini, dua-duanya Allah janjikan surga. Maka al-husna dalam ayat ini maknanya adalah surga. Masih di catatan kaki, Ibnu Katsir mengatakan di tafsirnya, yakni artinya orang-orang yang berinfak sebelum Fathul Mekah dan setelahnya, kulluhum seluruh mereka mendapatkan pahala atas pahala untuk atas amal yang mereka lakukan, meskipun karena bainahum tafawutun, terdapat perbedaan dalam di antara mereka fi tafadul jaza, dalam bertingkat-tingkatnya balasan. Kemudian berkenaan dengan ayat ini, Al-Hadid ayat yang ke-10. Maka di sini kenapa jihad digabung dengan infak? Jawabannya yang pertama, limunasabati kaunil infaqi fisabilillah yasmulul infaq wal mujahid. Karena bagian dari berinfak di jalan Allah adalah berinfak untuk mujahid, untuk kepentingan orang yang berjihad, untuk senjatanya, untuk bekalnya, atau demikian juga berinfak pada yang lain yang belum lengkap persenjataannya dan bekalnya. Yang kedua, karena di antara kaum muslimin ada yang mampu berjihad, yang tidak mampu berinfak, maka diinginkan supaya ya, orang-orang semacam ini yang bisa berinfak namun tidak bisa berjihad, ya, tidak terlewatkan untuk disebutkan keutamaannya. Ya, karena berinfak dalam jihad itu adalah sarana untuk berjihad. Kemudian zahir kata-kata Al-Fatah dalam ayat ini, kemungkinan yang paling mendekati adalah Fathul Mekah. Karena Fathul Mekah itu, karena Al-Fatah itu jika diberi alif lam, ma'rifat telah menjadi nama untuk Fathul Mekah. Bil-Ghulabah. Ya, sebab kenapa Al-Fatah itu identik dengan Fathul Mekah, karena Ghulabah. Fathul Mekah itu mengalahkan fatah-fatah yang lainnya. Dan ini pendapat mayoritas para ahli tafsir. Fatah dalam ayat ini maknanya adalah Fathul Mekah. Hanyalah orang-orang yang berinfak sebelum Fathul Mekah dan berjihad sebelum Fathul Mekah itu derajatnya lebih besar. Karena kondisi zaman sebelum Fathul Mekah adalah zaman lemahnya kaum muslimin. Ditambah orang kafir adalah mayoritas orang Arab. Maka tatkala kota Mekah telah ditaklukkan, telah dibuka untuk kaum muslimin, masuklah semua orang Quraisy dan orang Arab ke dalam Islam. Maka berinfak dan berjihad sebelum Fathul Mekah itu lebih berat bagi jiwa kaum muslimin. Karena sedikitnya harta mereka, sedikitnya jumlah mereka menghadapi musuh. Pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud dengan fatah di sini adalah perjanjian Hudaybiyah. Ini pendapat Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Dan penggunaan kata-kata fatah dalam pengertian perjanjian Hudaybiyah itu satu hal yang beralasan. Ada temannya. Itu di ayat di surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian maka tidaklah sama man anfaqa, orang yang berinfak. Ini bersifat umum mencakup semua orang yang berinfak. Nah, ada yang mengatakan yang dimaksudkan adalah Abu Bakar. Karena beliau menginfakkan seluruh hartanya di awal kemunculan Islam. Dan di sini kita jumpai pelajaran bahasanya ya secara umum, ya, orang-orang yang berinfak di awal-awal perjuangan, ya, orang-orang yang berinfak jadi donatur di awal-awal ya, proyek amal saleh, itu pahalanya lebih besar daripada orang-orang yang berinfak, orang-orang jadi donatur, nunggu setelah satu lembaga itu kredibel, punya nama, ya, dan diakui oleh masyarakat. Karena kalau lembaga yang bergerak dalam proyek dakwah atau amal sosial setelah dia diakui oleh masyarakat, dikenal, maka bisa kita katakan infak dalam hal ini atau dukungan dana dari masyarakat dalam hal ini mudah. Namun kalau di awal-awal rintisan belum banyak punya kenalan donatur dan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mau berinfak, maka infak orang yang berinfak dalam kondisi ini sangat-sangat berarti. Maka pahala mereka jauh lebih besar. Kemudian di sini ditiadakanlah kesamaan, maksudnya adalah ditiadakan dalam keistimewaan dan dalam pahala. Maka di sini ada kaidah dalam berbahasa, ketika ditiadakan kesamaan satu hal, maka itu menunjukkan kalau hal tersebut ada pada semuanya, namun dalam bentuk yang bertingkat-tingkat. Tidaklah sama ilmunya si A dan ilmunya si B. Itu artinya apa? Dua-duanya sama-sama berilmu, cuma ilmunya lain. Ilmunya bertingkat-tingkat. Misalnya kalimat yang lainnya, tidaklah sama kecantikan wanita A dengan kecantikan wanita B. Tidak sama kecantiknya. Dua perempuan ini tidak sama cantiknya. Itu artinya dua-duanya sama-sama cantik. Tidak mungkin artinya satu cantik yang satu jelek. Itu tidak mungkin demikian. Ini kaidah dalam berbahasa. Fa'inna nafya taswiyati fi wasfin yaktadi subuta asli dhalikal wasfi li jami'ima nufiyat anhum at taswiyah. Itu bahasa Arabnya. Ketika ditiadakan satu hal, ini ditiadakan dari sejumlah hal, dari sejumlah sesuatu, maka berarti semuanya, sesuatu-sesuatu tersebut semuanya punya titik kesamaan. Setelah itu, maka diketahuilah mana yang lebih unggul dan mana yang kurang unggul dengan indikator atau penegasan. Kemudian di ayat ini wa qul wa'adallahu al-husna, di sini terdapat adab dalam berbicara. Karena kata-kata ini semuanya Allah janjikan padanya surga adalah bentuk antisipasi, jangan sampai ada orang yang salah paham. Kemudian dikira bahasanya bagian yang kurang utama itu tidak memiliki keutamaan sama sekali. Ya, wahadil ayat dan ayat ini, surat Al-Hadid ini adalah aslun, adalah dalil bertingkat-tingkatnya orang-orang yang memiliki keutamaan dalam keutamaannya. Dan bahasanya keutamaan dan keistimewaan, derajat yang mulia itu dimiliki oleh orang-orang yang masuk Islam setelah Fathul Mekah, yaitu penduduk Mekah dan yang lainnya. Maka sungguh jelek ucapan sebagian ahli sejarah yang mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan pelecehan dan perendahan terhadap yang masuk Islam setelah fathah. Di sini dicontohkan oleh Syekh Thahir Ibn Asyur, termasuk di antara kata-kata yang menunjukkan pelecehan itu kata-kata tulaqa. Ini dinilai sebagai kata-kata yang bermasalah. Tu'adzinu bitangqisi man aslama ba'dal fathi. Itu sedikit penjelasan dari kitab At-Tahrir wa Tanwir Ibn Asyur untuk ayat ini. Ya, kembali ke kitab. Wa hakadha, dan demikian, man qatala fi tilkal ma'arik, orang yang ikut berperang di sejumlah pertempuran tersebut, dia tercakup oleh nas yang bersifat umum. Tsumma innal muqatilina, kemudian orang-orang yang berperang itu ada beberapa macam. Ada minhum man huwa musibun, orang yang berperang dalam posisi yang benar, kemudian ada orang yang berperang dalam posisi yang keliru. Dan dia dimaklumi fi khata'ihi, karena kelirunya. Karena mereka menganggap dan mengira bahasanya inilah syariat, wa anna hadza shawab, dan inilah yang benar, padahal mereka salah padanya. Dan di antara kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahasanya siapa yang mencurahkan kesungguhannya untuk satu permasalahan, fa akhta'a khata'an, maka dia melakukan sebuah kesalahan. Maka perhatikan, la yu'aridu asla dinil Islam. Yang kesalahan tersebut tidaklah bertentangan dengan pokok agama Islam, maka dia dimaklumi. Li'anau qad badala ma fi wus'ihi, karena dia telah mengerahkan semua daya upayanya. Nah, maka ini kaidah yang beliau sampaikan ini satu hal yang penting, terutama yang penting untuk digarisbawahi adalah khata'an la yu'aridu asla dinil Islam. Kesalahan tersebut tidak boleh kesalahan berkenaan dengan Islam dan bukan Islam. Ya, maka orang yang melakukan, orang yang mengerahkan segala jerih payah untuk beristihad, ya, mengerahkan segala jerih payah untuk mencari kebenaran tentang satu permasalahan, kemudian dia salah. Namun bentuk salahnya apa? Mengira bahasanya kebenaran ada pada agama Nasrani misalnya. Kebenaran ada pada agama, ada pada ateis misalnya. Nah, maka jika ada orang yang memilih Nasrani atau ateis atau agnostis, dan kita nilai dia adalah seorang yang serius mencari kebenaran dan dia serius menekuninya, serius untuk menekuni hal ini, kemudian hasil kesungguhannya itu mengantarkan dia untuk jadi ateis atau jadi agnostis atau jadi pemula agama ini dan itu, maka ini tidak dimaklumi. Ya, tidak dimaklumi. Yang dimaklumi adalah khata'an la yu'aridu asla dinil islami. Kesalahannya tersebut bukanlah kesalahan yang bertentangan dengan pokok Islam. Hal yang menyebabkan seorang itu muslim atau bukan muslim. Nah, kalau kesalahannya itu kesalahan yang tidak bertentangan dengan asluddinil Islam, nah itu dimaklumi. Li'anna qad badala ma fi wus'ihi, karena dia telah mengerahkan segala daya upayanya. Kenapa dimaklumi? Karena Allah Ta'ala berfirman, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada atas kalian dosa dalam sesuatu yang kalian salah tanpa sengaja, akan tapi yang berdosa adalah mata ammadat qulubukum, yang disengaja oleh hati kalian. Dan Dan mereka memberikannya kembali ke ahlu sunnah. Mereka berdalil ala dalika atas hal ini, atas untuk kaidah di atas, dengan sejumlah kejadian. Waqa'a al-khata'u fiha. Yang terjadilah kesalahan fiha dalam kejadian-kejadian tersebut. Fima ba'du, yang nanti akan disebutkan, kesalahannya fil aqaid dalam masalah akidah. Wa ma'adhalika, meskipun demikian, Nabi SAW tidak menjelaskan dosanya orang yang melakukan kesalahan tadi. Kenapa? Likaunihi qad badala ma fi wus'ihi. Karena dia telah mengerahkan semua daya upayanya. Contohnya, murid-muridnya Isa mengatakan, apakah Rabbmu mampu untuk menurunkan hidangan dari langit? Ma'ana hada, meskipun kalimat ini mengandung satu jenis keraguan-keraguan terhadap kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah tidak mengkafirkan mereka dan tidak menyatakan kalau mereka berdosa. Wa inna ma bayyana khata'ahum, namun Allah hanya jelaskan kesalahan mereka dengan Allah menampakkan kekuasaannya. Dalil yang lainnya, wa hakadha, dan demikian pula dalam kisah seorang yang yusrifu ala nafsihi, melampaui batas terhadap dirinya, melampaui batas dalam maksiat. Maka tatkala kematian telah mendatanginya, artinya sakaratul maut, dia berkata kepada anak-anaknya, idza ana mittu, jika aku mati, maka bakarlah aku. Kemudian tumbuklah aku, kemudian sebarluaskanlah debuku, firehi, ketika anginnya bertiup kencang. Fawallahi, maka demi Allah, la'in qadara alaiya, sungguh jika Allah mampu, jika Rabbku itu mampu terhadap diriku, sungguh dia Allah akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak pernah Allah berikan pada satupun orang yang lain. Falamma mata, maka tatkala orang tersebut meninggal dunia, fu'ila bihi dhalika, maka dilakukanlah apa yang jadi pesan-pesannya. Maka Allah perintahkan pada bumi, kumpulkanlah ma fika atau fiki minhu. Kumpulkanlah bagian dari tubuh orang tersebut yang ada pada dirimu, wahai bumi. Bumi pun melakukannya. Fa'idha, tiba-tiba dia dalam posisi berdiri di hadapan Allah. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyainya, ma hamalaka ala ma sunata, apa yang mendorongmu melakukan apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, ya Rabbi, khasyituka. Khasyituka. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku takut kepadamu. Maka Allah pun mengampuninya. Ya Allah mengampuninya, padahal dia telah melakukan kesalahan dalam satu fimas ali kudratillah, dalam permasalahan kemampuan Allah Jalla wa'ala. Walakin akan tapi dikarenakan dia orang yang beriman kepada Allah dan meyakini Allah adalah munfaridun bil ibadah, satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Dan dia adalah orang yang memuliakan Allah, punya rasa takut kepada Allah, khaifan min, takut kepada Allah. Maka Allah mengampuninya, mahasala minhu minal khata'i, kesalahan yang terjadi pada dirinya dalam masalah kuasa Allah Ta'ala. Ya, maka dia melakukan kesalahan tidak berkenaan dengan masalah hak Allah dalam masalah ibadah. Ya, ini yang tadi beliau sebutkan dengan khata'an la yu'aridu asla dinil Islam. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjaga dan melindungi mereka jika mereka bersepakat. Maka Allah lindungi mereka dari kesalahan pada saat itu. Layum kini, tidaklah mungkin ayaka minhu ijma'un, terjadi ijma' mereka bersepakat untuk melakukan satu hal yang batil atau satu hal yang salah. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah afdalu ummati, bagian dari umat ini yang paling mulia setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terdapat dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik umatku adalah generasiku kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dan jika demikian, maka ahlu sunnah imtazah memiliki keistimewaan karena mengedepankan para sahabat. Demikian juga ahlu sunnah, mereka istimewa karena mereka berjalan di atas jalan para sahabat. Jika ada yang bertanya apa dalil mengikuti jalan para sahabat, Maka jawaban kami yaitu ayat-ayat yang telah lewat di antaranya adalah At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa atalum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Demikian juga terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan umat ini terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu. Mereka bertanya, man hiya, siapakah dia wahai Rasulullah? Maka Rasul katakan, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Semua orang yang memegangi kuat-kuat model beragama yang dianut oleh aku dan para sahabatku. Maka di halaman 22, maka adalah para sahabat, maka Ahlus Sunnah di samping mereka mengatakan istimewanya para sahabat, namun mereka tidaklah memandang para sahabat itu satu level dalam kemuliaan. Bahkan sebagiannya lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Dan keyakinan ini berangkat dari sejumlah nasyari yang lebih mengistimewakan sebagian sahabat daripada yang lain. Maka Ahlus Sunnah mencocoki para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka berjalan di atas tuntutan nasyari. Baik itu nasyari berupa Al-Quran ataupun berupa hadis. Inilah jalan Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Ala wahuwa yaitu tahkimun nususi syar'iyyati, menjadikan nas-nas syar'i sebagai hakim dan mengamalkan bima syara' alihi as-sahabatu. Ya, mengamalkan yang para sahabat itu berjalan di atasnya. Mengamalkan apa yang dipegang oleh para sahabat. Oleh karena itu maka mereka Ahlus Sunnah membagi permasalahan menjadi tiga permasalahan. Tiga hal, tiga kategori. Qismun, kategori pertama adalah hal-hal yang ditetapkan oleh nas. Maka mereka pun menetapkannya. Yang kedua, hal-hal yang diniadakan, diingkar oleh nas. Mereka pun meniadakannya dan mengingkarinya. Kemudian hal-hal yang didiamkan oleh nas. Maka mereka mendiamkannya. Maka mereka sifat Ahlus Sunnah, mereka lebih tidaklah mendahulukan daripada nas dalil-dalil yang lainnya. Dan hanya dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya, kelompok-kelompok yang lain mereka lebih mendahulukan beberapa perkara yang lain daripada nas. Jika mereka melihat ada pertentangan antara nas dengan dalil mereka, mereka berupaya untuk menafsirkan nas dan membelokkannya dari maknanya kepada makna yang lain yang disebut dengan takwil. Yang takwilnya adalah menyelewengkan nas dari pesan kandungannya. Sebagian lagi memilih sikap tafwid pasrah dan terserah. Mereka mengatakan yang ini tafwid, kami mengimani nas dan kami serahkan tentang makna teksnya kepada Allah karena kami tidak mengetahui maknanya. Dan ini juga sikap yang tidak benar. Maka masing-masing dari dua jalan di atas, jalan tahrif yang disebut dengan takwil dan jalan tafwid, dua-duanya adalah jalan yang salah. Ini, karena nas telah memerintahkan kita untuk mengimani Quran dan Sunnah. Memerintahkan kita untuk memahami Quran dan Sunnah sebagaimana maknanya dan pengertian dalam bahasa Arab. Fa'ina idin, maka pada saat itu, siapa yang mengatakan bahasanya lafadz ini tidak ada maknanya, seakan-akan dia mengatakan Allah mengajak kita bicara dengan kalimat yang tidak bisa kita pahami. Seakan-akan dia mengatakan bahasanya Allah telah bawakan dalam kitabnya ini kalimat dan perkataan yang menjadi sebab manusia tersesat. Seakan-akan dia mengatakan bahasanya nasyari itu antajat membuahkan al-itirab, kebimbangan pada diri manusia. Sehingga seandainya nas-nas tersebut tidaklah turun, niscaya demikianlah yang lebih tepat untuk makhluk dan yang lebih bagus bagi keadaan makhluk. Karena manusia dituntut untuk tidak biadamil imani bimaknaha. Karena kata mereka, manusia dituntut untuk tidak mengimani maknanya. Ya, kalau dituntut untuk tidak mengimani maknanya, bukankah lebih baik kalau tidak pernah diturunkan sama sekali? Inilah konsekuensi-konsekuensi yang batil yang menunjukkan tidak benarnya pendapat dari aliran-aliran ini seluruhnya. Maka perhatikan beliau katakan lawazim. Ini berkonsekuensi, konsekuensi yang batil. Artinya mereka tidak mengatakan hal tersebut, namun logikanya kalau konsekuen ya semestinya demikian. Ya, maka orang yang memilih untuk tafwid ya, itu seakan-akan dia mengatakan nasyari hanya membuahkan kebimbangan. Konsekuensinya ya, berarti kalau seandainya nas itu tidak turun itu malah lebih bagus daripada kalau nas itu turun itu yang lebih bagus bagi manusia. Ya. Karena manusia yutalabuna bi adamil imani bi ma'naha. Ya, karena menurut aliran tafwid, ya, karena manusia dituntut untuk tidak mengimani maknanya. Nah, daripada diturunkan namun maknanya tidak boleh diimani, ya, bukankah lebih baik? Ya, menurut konsekuensinya adalah lebih baik ya, tidak diturunkan sama sekali, sehingga tidak perlu ya, repot-repot untuk membahas apakah ini diimani ataukah tidak. Dan di halaman 23, adapun Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengatakan kami memahami Quran dan Sunnah, ya, sebagaimana maknanya secara dalam bahasa Arab. Ya, dan dari sini kita mengetahui jalan Ahlussunnah wal Jamaah dan hal-hal yang membedakan dan hal-hal yang menunjukkan istimewanya jalan mereka. Fa'awalul mumayyizat, maka poin pertama dari keistimewaan Ahlus Sunnah adalah menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim dalam segala sesuatu. Dan tidak mendahulukan jalan apapun, metode apapun, dalil apapun daripada Quran dan Sunnah. Dan di antara jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua adalah menetapkan apa yang ditetap oleh Quran dan Sunnah dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Quran dan Sunnah dan diam, mendiamkan hal-hal yang didiamkan oleh Quran dan Sunnah. Dan di antara jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengacu dalam memahami teks kepada konsekuensi pada maknanya secara bahasa. Kemudian yang kedua pada ijma' salaf dalam memahami kandungan dari teks tersebut. Ya, demikian yang kurang lebih yang bisa kami bacakan di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Berdakwah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, khusus pertemuan kali ini kita tidak ada tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.